سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini pada salatul maghrib Allah masih berikan kemudahan kepada kita untuk terus mempelajari al-Islam, mengkaji al-Islam, syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membaca kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pembahasan anwa'u syirki, macam-macam atau jenis-jenis kesyirikan. Jenis-jenis kesyirikan. Pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan jenis yang pertama, yaitu syirkun akbar, syirik besar. Maka di sini pada malam hari ini kita membaca bagian yang kedua dari jenis yang kedua, yaitu syirik. Al-qismu tsani minasyirkil ashghari. Bagian yang kedua dari pembagian syirik adalah syirik kecil. Syirik kecil itu adalah syirkun khafi, wa huwa syirku fil iradati wan niyyati. Syirik kecil adalah syirik yang tersembunyi. Syirik kecil adalah syirik yang tersembunyi. Apa itu gambarannya? Terkait apa syirik itu, syirik yang tersembunyi? Wa huwa syirku fil iradati wan niyyat. Yaitu syirik yang kaitannya dengan keinginan dan niat. Jadi manusia itu punya keinginan-keinginan, punya niat, punya tujuan-tujuan. Maka di dalam amalan seseorang dengan niat dan keinginan ini, kadang orang dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung niatan bukan menjalankan perintah Allah, bukan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Dia memiliki niat yang lain. Karriyai wa sum'ati. Seperti riya dan sum'ah. Riya terambil dari kata ro'a, yaro riya. Yaitu gambaran keadaan seseorang dalam mengamalkan, namun tujuannya agar dilihat orang. Ini riya. Jadi seorang beramal soleh namun punya niatan agar dilihat orang. Adapun sum'ah adalah seseorang beramal soleh, asalnya amal soleh, namun dengan amalannya agar didengar oleh orang, terkait dengan suara. Ka'ayya amala amalan mimma yataqarrabu bihi ilallahi yuridu bihi sana'an nas alaih. Seperti seorang yang beramal suatu amalan, seorang yang beramal dengan suatu amalan yang amalan tersebut adalah yataqarrabu bihi ilallah. Asalnya amalan yang soleh, yaitu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dalam amalan tersebut yuridu bi sana'an nas alaih, ternyata di dalam amalan dia yang asalnya adalah amal mendekatkan diri kepada Allah, punya niatan, punya keinginan agar manusia menyanjungnya. Digambarkan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, ka ayyusina salatahu aw yatasaddaqa li ajli ayyumdaha wa yusna alaihi. seperti orang yang memperbaiki keadaan sholatnya. Ya. Ini kalau kita melihat sering terjadi pada anak-anak kecil yang masih sekolah. Ya. Kalau mau sholat sunnah, ya dia tengok-tengok ada ustadznya apa enggak. Waktu ustadz saya, wali kelas saya. Nah, karena ada, akhirnya dia sholat. Ya. Karena melihat ustadznya, gurunya, yang biasanya sholatnya 4 rakaat, 3 menit selesai. Ya. Karena dilihat oleh ustadznya, jadi memperbaiki. Ya. Doanya lengkap, ya, tumakninah. Ini biasanya terjadi sama anak kecil. Dia memperbaiki sholatnya karena ingin dilihat oleh gurunya. Atau dia bersodakoh, ya, memberikan sodakoh. Namun ini semua dilakukan oleh orang tersebut agar mendapatkan pujian dan sanjungan. Ya, nah, karena biasanya orang yang sholat, ya, ini yang dilakukan dengan amalan yang zahir nampak. Begitu pula sodakoh, nampak dengan perbuatan, ya. Sehingga dia mau membayar atau mengeluarkan zakat, infak atau sedekah, namun kalau disebutkan namanya, ya. Saya mau kalau saya disebutkan namanya, ya, di forum misal, ya, atau di depan atau tercatat dengan detail, kalau tidak ya saya tidak akan mengeluarkan. Ini gambaran saja. Barakallahu fiik. Aw yatalaffadhu bidzikri wa yusinu sautahu bitilawah li ajli ayasma'ahu nas, ya. Atau seseorang melafadzkan zikir, ya. Karena memang di sana ada zikir, ya. Ya. Artinya ulama berselisih, ada yang menganggap sir zikirnya, ada yang dikeraskan, ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika berzikir jamaah. Nah, seandainya barakallahu fik dia memegangi suatu amalan dengan zikir yang jahr, yang keras, dia akan memperbaiki suaranya ketika dia membaca zikir tersebut, ya. Atau mungkin ketika baca Al-Qur'an, ya. Kalau tidak ada yang melihat cepat dengan tanpa memperhatikan hukum-hukum tajwid, namun ketika ada gurunya, ya, atau orang yang dia anggap memiliki kewibawaan, kemudian dia memperbaiki bacaannya agar manusia mendengar. Ini sum'ah. Jadi yang ingin dia perlihatkan, ya, perbuatannya riya, ingin dilihat atau ingin didengar, sehingga sum'ah. Barakallahu fik. Fayuthnu alaihi wa yumdihu, sehingga mereka mendapatkan sanjungan dan pujian. Nah, ar-riya jama' rahimani wa rahimakumullah. Riya'u idza khalata al-amala afdalahu. Kalau riya itu bercampur dengan amalan, ini riya tersebut akan menjadikan amalannya batal, ya. Kalau riya masuk ke dalam amalan, ya, maka amalan yang dia lakukan akan menjadi batal. Yang asarnya secara zahir adalah harusnya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun memiliki keinginan iradah agar didengar atau dilihat, sehingga merubah niatnya, ya. Ingin dipuji saja, ingin dilihat saja. Hal tersebut menjadikan amalannya batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi 110. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, faly'amal, hendaknya dia beramal. Amalan saliha, amalan yang salih, ya, yang menurut perintah Allah dan Rasulnya. Wala yushrik biibadatihi ahada, dan jangan dia melakukan kesyirikan mencampuri amalan ibadahnya tersebut dengan kesyirikan, dengan seorang pun, dengan sesuatu apapun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, mengingatkan kepada umatnya terkait dengan syirik kecil ini, yang syirik ini tersembunyi. Antum tidak mengerti kalau yang saya lakukan karena riya, sebagaimana saya tidak mengerti apa yang antum lakukan karena riya atau sum'ah. Yang mengerti adalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena niat ada di dalam hati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, wal Baghawi dalam syarahnya Syarhus Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul ashghar. Akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang sangat aku khawatirkan yang akan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul ashghar? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa sih syirik kecil itu? Ini yang harus kita ambil pelajaran pula. Para sahabat itu paling senang, semangat ingin mengetahui kebaikan, semangat ingin mengerti kebaikan, ingin mengerti cara wudhu yang benar, barangkali saya hanya melihat saja ternyata salah misal, ingin mengerti bagaimana sholatnya yang benar, ingin mengerti bagaimana cara membaca Al-Quran, terus dalam amalannya, jangan-jangan saya ini gak ngerti, hanya melihat saja, hanya mendengar, yang mungkin saja orang yang dilihat oleh kita sama, dia hanya mendengar dan melihat, bingung. Oh, di sini ada orang yang sholat, kalau ada orang yang lewat di depannya kok tangannya ke depan, dikira diajak salaman, gak ngerti. Padahal saya dari kecil sampai sekarang gak ngerti, gak pernah seperti itu. Kenapa? Karena orang tersebut menghalangi agar tidak melewati orang yang sedang sholat. Akhirnya menyalahkan. Atau di sana barakallahu fik, dia menyalahkan sesuatu dalam keadaan dia tidak mengerti. Sisi ini yang perlu diambil oleh kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, semangat dan punya keinginan untuk mengerti al-Islam, mengerti al-ilm. Karena Islam ini kalau tidak dipelajari tidak akan mengerti. Ilmu ini bukanlah ilmu laduni yang datang begitu saja dengan diam dan topo broto kemudian ilmu masuk tiba-tiba ngerti hukum ini dan itu. Tidak, Yohanes rahimani wa rahimakumullah. Islam itu dipelajari. Kemudian Rasulullah SAW menjawab ar-riya. Yang namanya syirik kecil adalah ar-riya. Ingin dilihat. Kalau terkait dengan suara ingin didengar. Wa minhu, dan diantara gambaran perbuatan riya dalam amalannya syirik kecil tersebut, al-amalu li ajli tama'id dunyawiyah. Dunyawi. Kaman yahuju au yu'adzinu au ya'umun nasali al-jilmal. Seperti suatu amalan yang dilakukan karena ingin mendapatkan dunia. Punya hasrat dia dalam amalannya agar mendapatkan dunia dalam amalannya, seperti haji. Haji dia ingin berhaji setiap tahunnya, padahal yang wajib seumur hidup sekali, karena ternyata dia memiliki bisnis tertentu. Atau mungkin biar tulisan H-nya besar, sehingga kalau tidak ditulis H malu. Atau biar mendapatkan muri, karena hajinya banyak sekali, punya niatan yang lain. sehingga cepat naik ini dan itu dengan label tersebut atau yang lainnya, ya. Atau dia adzan, ya. Atau menjadi imam di masjid karena semuanya adalah diantara tujuannya harta, ya. Sehingga kita pernah mendengar jamaah rahimani rahimakumullah, ya. Yakni di Jazirah Arab, ya, daerah Mekah dan Madinah, pemerintah itu sangat mengharapkan, menekankan agar ketika di bulan-bulan Ramadan itu mampu menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawihnya, ya. Kalau satu hari satu juz, kalau 30 hari selesai 30 juz khatam, sehingga di sana akan mencari para huffaz hafidzul Quran, ya. Siapa yang punya hafalan bagus maka dibayar oleh pemerintah untuk menjadi imam masjid, ya. Maka dinasihatkan na'am oleh para ulama, hendaknya ketika antum seperti itu jangan semata-mata karena dunianya, ya. Na'am, barakallahu fik. Aw yata'allamul ilma syar'i aw yujahidu li ajlil mal, atau dia mengajarkan ilmu syar'i atau dia berjihad, ini semua karena harta, ya. Mengajarkan ilmu agar cepat kaya, ya. Naam. Atau dia berjihad agar mendapatkan harta ghanimah dan faid, ini saja yang diinginkan oleh dia, ya. Naam. Maka tidak sepantasnya demikian. Ini adalah ar-riya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdu dinar, ya. Wa ta'isa 'abdu dirham. Ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah." Celaka hamba-hambanya dinar, ya, celaka orang yang dia itu pemburu dinar, nyari uang yang dalam bentuk kepeng emas, ya. Kalau di sini pernah kita melihat, ya, mobilnya butut namun ditulis pemburu dolar, ya. Nah, yang dicari itu, ya. Atau celaka orang yang tujuannya semata-mata ingin mencari dirham, mata uang perak. Atau celaka orang-orang yang abdul khamisah. Khamisah adalah thawbun aswad au ahmar lahu a'lam, ya. Sebagai gambaran, ketika itu termasuk harta yang mahal, ya. Jadi celaka abdul khamisah. Khamisah adalah jenis baju, ya, yang merah atau hitam yang memiliki corak. Memang demikian berbeda. Pakaian yang polos lebih murah atau lebih mahal dengan pakaian yang bergambar, lebih mahal yang bergambar. Polos itu lebih murah. Ta'isa abdul khamilah. Demikian pula celaka orang-orang yang penghamba khamilah, diartikan dengan kain bludru, ya. Nah, ini gambaran-gambaran semua dihitung barometernya dengan harta. Ya, na'am. In u'tiya radhiya. Kalau Allah Subhanahu wa taala beri keinginannya dia, ya, semua barometernya dengan semata-mata ini, ya, dia jadi ridha. Oh, berarti salat saya benar, ya. Oh, berarti amalan saya benar. Ya, na'am. Semua dinilai dari sisi itu. Kalau Allah beri, ya, dia akan ridha. Berarti Allah sayang sama saya, ya. Dalam keadaan usaha dia riba, Allah beri, karena pendeknya akal dia dengan ilmu yang sedikit menganggap itu Allah ridho berarti. Wa illam yuta sakhita, kalau enggak Allah beri, ya, dia marah, ya. Apa gunanya saya sholat? Apa gunanya saya baca Al-Quran? Apa gunanya saya ini dan itu? Ya, kalau tidak diberi dia marah, ya. Nah, karena apa tadi? Semua yang dijadikan barometer oleh dia adalah semuanya dunia, ya. Hamba-hamba dari berbagai macam jenis harta-harta tadi, ya. akan celaka kalau semua barometernya adalah dunia. Barometernya Yohanes rahimani rahimakumullah adalah kebenaran. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu adalah yang berhak untuk diikuti. Kita mendapatkan atau tidak, ini al-haq kebenaran, itu yang benar. Kita mendapatkan berdasarkan perintah Allah, alhamdulillah, ini kebenaran. Nah, maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ya, terkait dengan syirik yang tersembunyi ini, syirik niat. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalika al-bahru ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Beliau mengatakan, adapun syirik terkait dengan keinginan-keinginan dan niat yang tersembunyi ini, maka yang demikian ada ibarat al-bahru ladzi la sahila lahu, ibarat laut yang tidak ada tepinya. Ya, nah, jadi kesyirikan yang terjadi terkait dengan niat dan keinginan ini ibarat laut yang tidak ada tepinya, sangat luas, ya, sehingga orang mungkin akan terjadi. Ya, kita semua mungkin akan mengalami karena ibarat laut yang tidak ada tepinya. Saya melakukan ini. Ya, alhamdulillah tidak besok bisa kena ya. Melakukan yang itu, alhamdulillah sehari dua hari sepekan selamat, mungkin pekan kedua kena syirik atau ria, ya ini syirik dalam bentuk ria atau sum'ah, ibarat yaitu apa, laut yang tidak ada tepinya. Wa qala man yanju minhu, maka sangat sedikit orang yang akan selamat dari perkara tersebut. Faman arada bi amali ghairu wajhillah wa nawa syai'an ghairal taqarrubi ilaihi wa talabal jaza minhu faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Beliau menggambarkan, barang siapa yang punya keinginan dengan amalannya selain wajah Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan al-jannah, atau punya niatan sedikit saja selain mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau mencari balasan darinya, ya, faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi, sungguh ya, na'am, dia telah melakukan kesyirikan dalam urusan niat dan keinginan. Ya, na'am. Sehingga memang manusia barakallahu fikum akan sangat mungkin terjatuh dalam syirik kecil tersebut. Ayo barakallahu fik. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah rizki kepada kami untuk bisa mengikuti. Wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, dan nampakkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kami rizki, kemampuan untuk menjauhinya. Nah, kemudian beliau menerangkan, wal ikhlasu ayyukhliso lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyatihi. Yang namanya ikhlas adalah dia murni amalannya lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, fi af'alihi, apakah dalam perbuatannya, wa aqwalihi, ucapannya, wa iradatihi wa niyati, keinginan dan niatnya. Ya. Hasilnya, walhamdulillah, kita rajin sholat misal karena Allah, kita rajin puasa karena Allah, kita sodakoh karena Allah, haji karena Allah, zakat karena Allah. Ya. Ketika Allah mudahkan rizki, walhamdulillah. Mungkin kita termasuk dari masuk dalam ayat yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan kepada kita dari rizki yang tidak kita sangka. Maka yang diperhatikan adalah hati-hati kita. Naam. Wa hadhihi al-hanifiyatu millatu Ibrahim allati amarallahu biha ibadahu kullahum. Inilah yang diistilahkan dengan al-hanifiyah. Hanifiyah itu agama yang lurus, yang berpaling menjauh dari kesyirikan. Inilah agamanya Nabi Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya semuanya untuk memurnikan ibadah kepada Allah saja. Ujian sangat berat yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, dari masa mudanya. Nah, sudah berdakwah la ilaha illallah, ya, belum menikah. Naam. Sampai dibakar karena mengingatkan orang tuanya, masyarakatnya, kaumnya agar tidak beribadah kepada Allah. Ya. Sampai menikah pun ya, diusir, punya istri yang tidak kunjung mendapatkan anak. Harapannya kalau ada anak bisa meneruskan dakwah la ilaha illallah tauhid ini. Diuji sampai berdoa, akhirnya Allah berikan keturunan. Ya. Sudah besar Nabi Ishak, diuji lagi untuk disembelih. Oleh siapa yang belih? Diri dia sendiri, orang tuanya. Ya. Terus demikian. Nah, ujian yang berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ya, menjadi contoh begitu ya, ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sehingga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad juga demikian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam solat-solat kita. Kama qala ala dalam surat Ali Imran 85. Ali Imran 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan tersebut darinya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ya. Dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Wa hiya millatu Ibrahim alaihi salam allati man rabba anha fa huwa min asfahis sufaha. Itulah agamanya Nabi Ibrahim. Yang barang siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, agama tauhid ini, wa huwa min asfahi sufaha, maka dia termasuk dari orang yang paling bodoh dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan keadaan syirik yang tersembunyi, yaitu riya, ibarat yakni laut yang tidak ada tepinya. Tidak ada orang yang selamat darinya. Mesti dia akan pernah melakukan hal tersebut. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya ya, terkait dengan jenis-jenis syirik yang sedang kita bahas. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Yatakhallasu mimma marra anna hunaka furuqan baina syirkil akbari wal ashori wahya. Maka ringkasannya dari apa yang telah lewat di sana pembahasan kita, ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ya, ada perbedaan. Di sini pula sebagai bantahan barakallahu fik, ya, bahwasannya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dakwah tauhid la ilaha illallah yang memberikan ibadah untuk Allah saja, yang diistilahkan dengan Wahabi atau yang semisalnya, bahwasanya Wahabi itu adalah orang-orang yang senang mengkafirkan orang, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ya. Di sini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ya. Nah, maka orang yang terjatuh melakukan kesyirikan tidak langsung kita hukumi sebagai orang yang musyrik, keluar dari Islam. Tidak demikian. Ya. Nah, mungkin yang mengucapkan ini, ya, menggambarkan begitu jahatnya dakwah tauhid la ilaha illallah dengan istilah Wahabi untuk agar manusia jauh darinya, karena dia pelaku kesyirikan barangkali, ya, sehingga tidak mau terusik, maka membuat slogan-slogan yang tidak mengenakan. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama perbedaannya, asyirkul akbaru yukhriju minal millati wa syirkul asghuru la yukhriju minal millah lakinahu yakusut tauhida. Ya, syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun ketika seseorang melakukan syirik kecil, ya, yang kusut tauhid, ini akan mengurangi ketauhidan seseorang. Ya, karena yang diinginkan atau orang mendapatkan gelar sebagai muwahhid, orang yang memurnikan ibadah untuk Allah saja, ya, sholatnya semua untuk Allah, terjatuh pada kesyirikan. Ya, punya niat yang lain dari ibadahnya, maka ini kesyirikan, mengurangi tauhid dia. Ya, naam. Namun tadi syirik-syirik yang kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia seorang muslim. Ya. Maka dengan dia mengikhlaskan lagi ibadahnya untuk Allah saja, naam, meninggalkan bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni insyaallah taala. Ya. Yang kedua, ya, asyirkul akbaru yukhalladu sahibuhu finnar. Wa syirkul asgharu la yukhaladu sahibu fiha inda khalaha. Perbedaan yang kedua, syirik besar maka pelakunya akan kekal di dalam nar, ya, karena dia bisa keluar dari Islam, ya. Kalau tidak muslim, ya, kafir, ya. Maka pelaku syirik besar itu bisa kekal pelakunya di dalam neraka. Wa syirkul asghar, adapun syirik kecil tidak menjadikan kekal pelakunya kalau ternyata pelakunya sebut pelaku syirik kecil masuk ke dalam an-nar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tidak kekal. Kemudian yang ketiga, asyirkul akbaru yahbatu jami'al a'mal wa syirkul asgharu la yuhbitu. Ya. Asyirkul akbaru yahbitu jami'al a'mal wa syirkul asgharu la yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan. Ya. Dia seorang muslim. Naam, kemudian tidak meyakini kesucian Al-Qur'an. Ya. Allah itu tidak ada. Rasul itu masih banyak lagi, enggak cuma Nabi Muhammad saja. Ini misal. Ini keyakinan kufur ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lah kalau dia sudah muslim, maka tidak diterima amalannya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka ketika seorang melakukan syirik besar sehingga mengeluarkan dia dari Islam, amalannya terhapus. Ya. Wa syirkul asghar, adapun syirik kecil, la yuhbitu jami'al a'mal. Tidak menghapuskan semua amalan, hanya sebagian yang dia terjatuh pada syirik kecil tersebut, ya, riya atau sum'ah tersebut. Wa innama yuhbitu riya'u wal 'amalu li ajli dunya. Al-amal alladhi khalataha faqat. Ya. Hanya saja riya itu, ya, akan menghapuskan, ya, amalan yang amalan itu dilakukan li ajli dunya, dengan niatan tujuan-tujuan dunia. Ya. Al-amal alladhi khalataha faqat, yaitu amalan yang dia tercampur dengan kesyirikan riya tersebut. Ya, na'am. sebagai contoh dia sholat zuhur, alhamdulillah ya, selamat karena Allah. Nah, kemudian asarnya alhamdulillah selamat karena orangnya sedikit ya. Maghrib walhamdulillah, atau subuhnya walhamdulillah selamat, enggak ada orang. Namun maghribnya karena banyak orang, punya niatan yang tidak benar agar didengar, dilihat misal. Maka maghribnya itu yang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, tidak menghapuskan semuanya. Kemudian yang keempat, asyirkul akbaru yubihu dama wal mal, wasyirkul azharu la yubihu huma. Ya. Syirik besar itu menghalalkan darah dan hartanya. Ya. Karena di sana barakallahu fik, ketika seorang ya, sudah keluar dari Islam, ya, apalagi dia kafir harbi, ya, berbeda dengan kafir yang bukan harbi, ya. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka darah dan hartanya nam halal. Ya, ketika terjadi peperangan antara seorang muslim dengan orang kafir yang memerangi, maka harta-harta mereka adalah menjadi harta ghanimah atau harta fai. Ya. Berbeda dengan orang yang melakukan syirik kecil, ya, maka tidak menjadikan hartanya jadi halal oleh kita. Darahnya terjaga karena naam, walaupun dia melakukan kesyirikan, namun dia masih seorang muslim. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita naam selesai pembahasan terkait dengan jenis-jenis syirik. Nah, kita masuk kepada bab berikutnya. Faslul thalis, ya, fasal yang ketiga. Al-kufru ta'rifuhu anwa'uhu. Ya, masuk kepada bab berikutnya. Kufur, ya, definisi dan jenis-jenisnya. Ya, kufur, ya, terkait dengan kekufuran, definisi dan macam-macamnya atau jenis-jenisnya. Ta'rifuhu, definisi kekufuran. Apa itu kufur? Ya, orangnya kafir. Ya. Naam. Al-kufru fil lughati, adapun kufur secara bahasa, at-taghtiyatu was-satru. Ya, secara bahasa adalah ya, yaitu yang menutupi. Ya. Naam. Atau tertutup. Jadi orang yang kufur ini orang yang tertutup, tidak menerima kebenaran. Ya. Naam. Wal kufru syar'an, adapun makna kufur secara syar'i syariat, dhiddul iman. Ya. Lawan daripada al-iman. Ya. Secara syar'an syar'i yang namanya kufur adalah lawan dari iman. Sehingga orang yang beriman mukmin. Orang yang kufur kafir. Fa innal kufra, karena kekufuran, ya, adamul imani billahi wa rusulihi, tidak ada keimanan terhadap Allah dan rasul-rasulnya. Ya. Ini keadaan orang yang kufur, tidak mengimani Allah, tidak mengimani rasul. Mendengar hadis bengel. Ya. Mendengar ayat pusing. Ya. Karena apa? Tidak ada keimanan. Ya, naam. Tidak ada keimanan. Sawa'un kana ma'ahu takdzib aw lam yakun ma'ahu takdzib. Ya. Sama saja, ya, kekufuran ini yang tidak ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Apakah ya, kekufuran tersebut karena adanya takdzib, ya, sifat mendustakan, atau karena bukan atau tidak ada sifat mendustakan. Bal mujarradu syakkin aw raibin. Bahkan walaupun hanya sekedar ragu-ragu. Ya. Jadi seseorang itu kufur, ya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bisa karena mendustakan. Ya, enggak percaya. Ya. Naam. Kalau sudah enggak percaya mendustakan, ya sudah. Dimasuki sangat susah karena tidak ya, percaya, ya, mendustakan adanya kebenarannya Allah, keberadaan Allah itu dia dustakan. Ya, diterangkan dengan dalil, tidak akan menerima, sangat susah, karena sifat yang ada pada dia mendustakan kebenaran adanya Allah dan Rasulnya. Ya. Nih, yang menjadikan yang pertama adalah karena adanya kedustaan sehingga dia kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Atau tidak ada kedustaan, ya, dia membenarkan, namun karena adanya keraguan-raguan, ya, ragu, ya, dia teragukan dengan ketika membaca sejarah penjajahan dulu setelah merdeka, ternyata ada partai-partai di situ, partai komunis. Katanya kalau untuk menjadikan orang itu kufur, ya, menyuruh kepada anak-anaknya, coba minta kepada bu guru permen atau makanan dikasih sama gurunya. Coba minta sama itu Allah atau sembahannya orang Islam, enggak ada. Berarti ada apa enggak? Enggak ada. Ini anak kecil dibohongi seperti itu, ya. Dia ragu. Ini Allah ada apa tidak? Al-Quran benar apa tidak? Ya. Ini akan menjadikan seseorang kufur. Ya. Naam. I'rad atau karena berpaling, ya. Ragu bisa menjadikan kufur, atau dia berpaling ngerti namun berpaling punya keinginan yang lain. Au hasad atau karena memiliki rasa kedengkian. Ini dialami orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dia iri dengan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Au kibrin atau karena sebab kesombongan. Au itba'i li'adil ahwa yasada'an itiba'i risalah. Ya. Atau karena sombong atau mengikuti sebagian hawa nafsu yang hawa nafsu tersebut, ya, naam, bertentangan, ya, berlawanan dengan mengikuti risalah, ya, Islam ini. Ini beberapa perkara yang menjadi